Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hai ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, telah kita baca hadis pada pembahasan yang sebelumnya dari beberapa hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam risalahnya Bulughul Maram, yaitu hadis yang menceritakan pada perang Khaybar di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talhah untuk menyeru kepada kaum muslimin dengan seruan innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian dari mengkonsumsi daging-daging keledai-keledai jinak, al-humuril ahliyah. Fa inna harisun, karena sesungguhnya ia adalah rijsun. Naam, telah kita sebutkan khilaf di antara ahli ilm seputar masalah apakah daging keledai tersebut itu haram ataukah tidak. Namun pendapat yang rajih berdasarkan zahir dari hadis ini adalah menjelaskan tentang haramnya. Naam. Baik, masalah yang berikutnya masih berkisar tentang hadis yang tadi kita sebutkan adalah masalah yang terdapat pada lafaz akhir dari hadis ini, di mana disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha rijsun, karena sesungguhnya keledai-keledai ahliyah adalah rijsun. Pada lafaz ar-rijs terjadi pembahasan di antara mereka para al-fuqaha apakah keledai-keledai ahliyah, keledai-keledai yang jinak tersebut binatang yang najis ataukah tidak. Artinya kalau semisal binatang itu najis, maka ketika dia minum di satu wadah, airnya harus dibuang, ya kan? Kalau semisal dia menjilat ke bejana, maka bejana tersebut harus dibersihkan. Ini kalau najis. Kalau terkena pakaian, maka pakaian tersebut harus dicuci. Nah, karena pada lafaz hadis ini disebutkan fa innaha rijsun. Sebetulnya masalah ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala berada di bawah masalah yang besar, yang di masalah besar tersebut terjadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha, yaitu apakah binatang-binatang yang diharamkan untuk seorang muslim memakannya dikatakan sebagai binatang yang najis, najis dari arti kata air liurnya dan yang semisalnya, ataukah dikatakan binatang tersebut adalah binatang yang suci, dalam arti kata suci bukan dari sisi kehalalannya tapi tidak najis. Nah, air liurnya, darahnya dan yang semisalnya. Sehingga di bawah masalah inilah terjadi sekian pembahasan pada masalah-masalah terkait binatang-binatang yang seorang muslim diharamkan untuk memakannya. Termasuk oleh diantaranya adalah al-humur al-ahliyah, keledai-keledai jinak. Kemarin telah kita sebutkan ada dua istilah al-humur. Yang pertama humur wahsyiyah, keledai liar yang dikenal dengan binatang zebra. Dan yang kedua adalah al-humur al-ahliyah, keledai-keledai jinak yang biasa dijadikan sebagai kendaraan-kendaraan oleh seseorang di zaman dahulu. Kendaraan-kendaraan manusia pada umumnya adalah dari binatang, dari kuda, ya kan, dari unta, termasuk pula di dalamnya adalah keledai-keledai. Namun keledai-keledai yang mereka pilih, yang mereka jadikan sebagai kendaraan tunggangan mereka adalah keledai-keledai ahliyah, keledai-keledai jinak yang memiliki pemilik. Dan ketika dibiarkan keluar dari sangkarnya, maka dia akan kembali kepada pemiliknya. Nah, keledai inilah yang di dalam hadis ini disebutkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seseorang mengkonsumsi daging-dagingnya. Terkait masalah apakah binatang-binatang yang tidak dibolehkan seorang muslim untuk mengkonsumsinya seperti al-himar, al-ahliyah, adalah binatang yang najis atau tidak, ini masalah yang diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, yang berpandangan bahwasanya binatang-binatang tersebut itu seluruhnya tahir, suci. Nah, macan haram, ya kan, seseorang memakan dagingnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk memakan binatang-binatang yang bertaring, yang dia gunakan taringnya untuk memakan buruannya, atau binatang-binatang yang memiliki kuku-kuku yang panjang, yang dia gunakan kuku-kukunya tersebut untuk menangkap mangsanya. Nah, dari bangsa burung ataukah binatang-binatang buas pada umumnya. Nah, pendapat yang pertama yang tadi kita sebutkan bahwasanya seluruh dari binatang-binatang buas tersebut yang diharamkan seorang muslim untuk memakannya adalah binatang yang suci. Binatang yang suci. Nah, sehingga ketika binatang ini menjilati bejana seorang muslim yang di bejana tersebut dia gunakan untuk menampung air wudunya, maka tidak masalah. Nah, maka tidak masalah. Air tersebut tidak dikatakan air yang najis karena bercampur dengan sesuatu yang suci, bukan najis. Nah, sehingga dibolehkan bagi seseorang untuk ia berwudu ataukah mandi menggunakan air-air tersebut. Nah, terkecuali binatang-binatang buas atau binatang-binatang yang diharamkan di dalam Islam, namun terdapat dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang najisnya binatang tersebut. Tentang najisnya binatang tersebut. Nah, dan ini adalah mazhab dari Asy-Syafi'iyah. Dan satu riwayat yang rajih dari mazhab Al-Hanabilah, demikian pula mazhab Al-Malikiyah, hingga dikatakan ini adalah mazhab jumhur para al-fuqaha. Kebanyakan para al-fuqaha berpandangan bahwasanya keledai jinak dan binatang-binatang yang tidak ada nas dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyebutkan tentang najisnya, maka asal hukumnya adalah suci, tidak najis. Tidak najis, sehingga ketika seorang ia dijilati oleh air liur binatang tersebut, maka tidak perlu dia mencucinya karena air liurnya suci, bukan sesuatu yang najis. Nah, sebagian di antara mereka para al-fuqaha menyebutkan bahwasanya pendapat ini adalah riwayat dari sebahagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Umar ibn al-Khattab, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan dari imam-imam besar dari generasi tabi'in, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, Atha Az-Zuhri, dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-fuqaha rahimahumullahu taala. Nah, di antara dalil yang mereka gunakan secara khusus untuk menghukumi bahwasanya keledai-keledai jinak bukan termasuk dari binatang yang najis, bukan termasuk dari binatang yang najis, adalah kata mereka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka menggunakan keledai-keledai tersebut sebagai hewan-hewan tunggangan mereka. Bahkan disebutkan nas tentang hal ini di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-8, Allah berfirman wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinah. Nah, kuda-kuda, unta-unta, Dan keledai-keledai kalian gunakan sebagai tunggangan-tunggangan kalian, wazinah dan perhiasan-perhiasan kalian. Ini menunjukkan nas Al-Quran mengkhabarkan bahwasanya tunggangan-tunggangan kaum muslimin di zaman Nabi SAW adalah dari binatang-binatang melata. Di antara binatang-binatang tersebut adalah binatang yang terdapat nas diharamkannya seseorang untuk mengakan dagingnya. Yang dimaksud adalah al-humur al-ahliyah, keledai-keledai jinak. Karena disebut dalam ayat ini wal-hamira, dan keledai-keledai yang digunakan oleh mereka di waktu tersebut sebagai hewan-hewan tunggangan-tunggangan mereka. Nah, kalaulah semisal binatang tersebut adalah binatang yang sangat dekat, ya kan, posisinya dengan para sahabat di zaman tersebut. Nah, sangat dekat dengan mereka. Dalam keadaan dilihat tidak dijumpai adanya riwayat yang mengkhabarkan bahwasanya air liur binatang itu najis. Tidak ada riwayat yang datang dari Nabi SAW yang memerintahkan para sahabat untuk mencuci pakaian-pakaian mereka, yang memerintahkan para sahabat untuk mencuci bejana-bejana mereka. Dalam kondisi binatang-binatang ini, keledai-keledai jinak di zaman Rasul itu sangat banyak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ini alasan mereka. Sehingga bila mana demikian maka dikembalikan ke asal hukumnya. Kemudian dalil yang berikutnya, terdapat hadis yang sebelumnya telah kita bacakan dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengkisahkan seekor kucing yang ia menjilat di bejana tempat wudunya. Di bejana tempat wudunya. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan innama hiya minat tawafin alaikum, sesungguhnya kucing-kucing tersebut adalah binatang-binatang yang sering berputar-putar di tengah-tengah kita, ya kan, di tengah-tengah umat manusia, sering keluar masuk rumah. Nah, bahkan ketika ada di rumah seling berputar-putar di kaki-kaki kita. Innama hiya minat tawafin alaikum. Sehingga dengan hadis ini yang terdapat nas yang jelas tidak najisnya kucing dengan alasan kata Nabi alaihi salam innama hiya minat tawafin alaikum, dijadikan dalil oleh mazhab ini bahwasanya binatang al-humurul ahliyah, binatang keledai jinak ini dari sisi hukumnya sama. Dari sisi hukumnya itu sama. Nah, sehingga pendapat ini mengkiaskan dengan seekor kucing tersebut. Sehingga binatang-binatang yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis itu dikembalikan ke hadis ini. Nah, bukan najis. Bukan najis. Ini menunjukkan bahwasanya tidak seluruh binatang yang diharamkan untuk seorang muslim mengkonsumsinya itu najis. Nah, tidak seluruh binatang yang haram itu najis, karena kucing Rasul menyebutkan bukan najis. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya binatang ini najis. Binatang ini najis. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innaha rijsun, sesungguhnya humur ahliyah adalah binatang yang rijs. Yang rijs kata mereka, rijsun ini termasuk dari lafaz najis. Lafaz najis. Dan telah kita sebutkan sebetulnya pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya kata rijsun ini bukan berarti atau bermakna najis. Tapi maknanya adalah syai'un muharram, sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Berdasarkan ayat yang Allah Azza wa Jalla menggabungkan beberapa perkara yang haram seperti al-asnam wal azlam patung-patung, demikian pula undi nasib. Ini semuanya termasuk dari rizun min amali syaitan. Khamar juga demikian, rizun min amali syaitan, yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Pembahasan riz yang sahih bukan bermakna najis telah kita sebutkan di awal bab. Setelah kita menyebutkan hadis yang menjelaskan tentang khamar, apakah khamar itu sesuatu yang najis ataukah tidak. Yang rajih, khamar adalah sesuatu yang bukan najis secara zatnya, namun haram dari sisi hukumnya, sebagaimana datang nas Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan tentang keharaman khamar tersebut. Nah, kemudian pendapat yang ketiga yang memperinci khusus keledai-keledai jinak wal bighal, demikian pula unta-unta, ini perkara yang masykukun fihi, yang diragukan, yang tidak bisa dipastikan najis atau tidak, najis ataukah tidak. Ini adalah mazhab dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, sehingga beliau berpandangan ketika seorang terjilati dengan terjilati dengannya, maka ia harus berwudu dan bertayamum. Dia harus berwudu dan bertayamum. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Artinya kalau misalnya seorang dia berwudu, kemudian ternyata air yang dia dapatkan adalah air bekas jilatan dari binatang-binatang tersebut, maka dia gabungkan antara wudu dan tayamum. Dan pendapat yang rajih wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat yang pertama, berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan seekor kucing yang tadi kita sebutkan. Rasul mengatakan laisat binajasin innama hiya min at-tawafin 'alaikum. Naam. Sehingga seluruh dari binatang-binatang yang tidak dibolehkan seorang muslim untuk memakannya secara hukum asal dikembalikan ke hadis tersebut. Naam, selama tidak ada nas yang sahih, yang sharih yang menjelaskan tentang najisnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah yang berikutnya yang dibahas pula oleh mereka para ulama terkait hadis yang tadi kita sebutkan adalah lafaz hadis innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humril ahliyah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya keduanya melarang kalian dari daging-daging keledai jinak tersebut. Disebutkan dengan menggabungkan antara Allah dan Rasulnya dengan domir yanhayanikum, keduanya melarang. Nah, dalam keadaan terdapat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Kitabul Jum'ah, ketika ada seorang khatib, ia berkhutbah, kemudian mengucapkan kalimat di dalam khutbahnya, may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah terbimbing, dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, wa man ya'sihima, digabungkan Allah dan Rasulnya menjadi satu dhamir, wa man ya'sihima, barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, digabungkan antara Allah dengan Rasulnya menjadi satu kata ganti, faqad ghawa, maka sungguh dia telah ghawa, telah binasa, telah menyimpang. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan sang khatib ini, maka Rasul mengatakan bi'sa khatibul qaumi anta, sejelek-jelek khatib satu kaum adalah kamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keras mengkritiki kalimat yang dia ucapkan, wa man ya'sihima, barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Karena memberikan konsekuensi ataukah memberikan kesan bahwasanya kebinasaan hanya didapatkan oleh seseorang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau bermaksiat kepada Rasul saja ini tidak binasa. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bermaksiat kepada Rasul juga sebab kebinasaan. Namun sang khatib ini menggabungkan antara Allah dengan Rasulnya menjadi satu dhamir, wa man ya'sihima faqad ghawa. Nah, namun di dalam hadis ini disebutkan yanhayanikum, keduanya melarang kalian dari memakan umur al-ahliyah, sehingga seakan-akan terjadi kontradiktif, ya kan, satunya melarang, satunya bahkan mengkhabarkan. Dalam hal ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, mereka para ulama menggabungkan kedua lafaz ini dan berupaya untuk kemudian mengkompromikannya, tariqatul ijtima', tariqatul jam'i bainal adilain. Mereka menempuh cara untuk menggabungkan antara kedua dalil yang kita melihat seakan-akan terjadi kontradiktif, perbedaan makna antara satu dengan yang lain. Nah, di sini saya akan bacakan penjelasan dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasanya antara kedua hadis ini terdapat sisi-sisi perbedaan. Sisi-sisi perbedaan. Perbedaan yang pertama, pada hadis Abu Qatadah yang menceritakan larangan seseorang untuk mengkonsumsi daging-daging keledai jinak, ini dalam konteks sighatul hadis. Dalam konteks seseorang menyampaikan ucapan perkataan, sighatul hadis, dalam konteks dia sedang berbicara, bukan statusnya sebagai khatib. Bukan statusnya sebagai khatib. Nah, sehingga dibedakanlah antara keadaan seseorang yang ketika dia berdiri sebagai khatib kemudian menyebutkan lafaz yang seperti ini dengan seseorang yang sedang bercerita biasa, mengkhabarkan kalimat biasa dalam kondisi bukan sebagai khatib. Nah, ini tariqah pertama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, sehingga dikembalikan ke sebab hadis ini. Dalam kontak yang pertama yang Rasul menyebutkan bi'sal khatibu anta, diterapkan pada kondisi khutbah, pada kondisi khutbah. Yang kedua dibolehkan pada konteks at-tahdits, menceritakan sebagaimana hadis Abu Qatadah yang tadi kita sebutkan, Rasul dan Allah dan Rasulnya alaihi salam melarang seorang untuk mengkonsumsi daging-daging keledai jinak tersebut. Yanhayanikum an luhumi al-humuri al-ahliyah. Naam. Kemudian alasan yang berikutnya disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, anna nabi sallallahu alaihi wasallam yab'adu fi haqqihi wa fi nutqihi ayaj'ala lillahi syarikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjauhkan ucapan-ucapan seseorang dari lafaz-lafaz yang seakan-akan menjadikan posisi beliau sebagai sekutu bagi Allah azza wa jalla. Naam. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul melarang seseorang dengan keras dari lafaz-lafaz yang mengesankan bahwasanya pada lafaz tersebut ada unsur menyamakan antara beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga seluruhnya dikembalikan kepada niat, kepada niat antara keduanya. Wallahu a'lamu bissawab. Al-muhim dari penjelasan tersebut, kita memahami bahwasanya antara kedua hadis ini terjadi perbedaan siap larangan Rasul antara satu dengan yang lain. Nah, baik, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Hadis yang berikutnya, kita bacakan hadis yang setelahnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa an Amr ibn al-Kharijah, dan dari Amr ibn al-Kharijah radhiyallahu ta'ala an, beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal sebagai Khalifu Abi Sufyan, sebagai sekutunya Abu Sufyan. radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Sedikit kita jumpai terjemah dari beliau. Al-muhim beliau adalah termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di sini qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kita di Mina. Berarti menunjukkan Rasulullah berkhutbah ketika sedang melakukan haji. Nah, sedang melakukan haji karena haji, karena Mina adalah tempat tinggalnya orang-orang yang berhaji ke rumah Allah Azza wa Jalla. Mereka harus tidur, ya kan, di Mina. Nah, dan disebutkan di dalam riwayat bahwasanya khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini terjadi pada peristiwa Hajjatul Wada', haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setelahnya Rasulullah tidak berhaji karena diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan di dalam riwayat ini oleh Amr ibn al-Kharijah, wa huwa ala rahilatihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika itu beliau berkhutbah di atas kendaraannya, ala rahilatihi. Disebutkan di dalam riwayat yang lain kendaraan tersebut adalah untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qaswa. Karena Rasul itu memiliki beberapa unta dan unta-untanya Rasul dinamai dengan nama-nama tertentu. Naam. Sebagaimana Rasul juga memiliki beberapa senjata dan senjata-senjatanya Rasul itu memiliki beberapa nama. Satu nama untuk satu senjata demikian seterusnya. Naam. Kemudian diceritakan di dalam riwayat tersebut walu'abuhu yasilu ala katifi, dan liurnya untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kendaraan beliau yang ketika itu beliau berkhutbah di atasnya, itu mengalir di atas pundakku, kata Amr ibn al-Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan dekatnya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dekatnya beliau dengan kendaraan ataukah untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga air liurnya untanya Rasul itu mengalir, nah, di atas pundaknya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Hadis ini disebutkan oleh beliau rahimahullah, akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa shahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula oleh al-Imam Tirmizi rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh beliau wa shahhahahu. Naam. Yang menjadi syaid di dalam hadis ini sehingga dengannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab izalatun najas wa bayaniha adalah pada penggaran lafaz hadis walu'abuha yasilu ala katifi, dan air liur dari untanya Rasul tersebut itu mengalir di atas pundakku, kata Amr ibn Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ini dijadikan dalil oleh mereka para al-fuqaha bahwasanya air liur unta adalah air liur yang suci. Nah, bukan najis. Nah, bukan najis. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah terdapat dalil dibolehkannya khatib ketika ia berkhutbah untuk dia berkhutbah di atas kendaraannya. Di atas kendaraan, sebagaimana Rasul beliau berkhutbah di atas untanya. Nah, ini boleh yang demikian. Karena sunahnya seorang khatib ketika ia berkhutbah adalah dia berkhutbah di tempat yang tinggi. Yang tinggi. Sehingga terlihat, ya kan, oleh orang yang melihatnya. Terlihat dan suaranya pun lebih jelas. Lebih terdengar oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, sehingga bisa dia berkhutbah di atas kendaraan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya, ataukah dia berkhutbah di atas mimbar. Ini dibolehkan. Kemudian di dalam hadis ini kita bisa mengambil dalil bahwasanya air liur unta adalah sesuatu yang suci. Adalah sesuatu yang suci. Di mana di dalam hadis ini terdapat penjelasan dari Amr ibn Kharijah bahwasanya air liur untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yasilu ala katifi, mengalir di atas pundaknya beliau radhiyallahu ta'ala an. Sehingga di sini Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menyebutkan beberapa sisi dalil yang pada penggalan hadis ini dijadikan dalil yang kuat bahwasanya air liur unta ini bukan sesuatu yang najis. Naam. Beliau menyebutkan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengingkari, ya kan? Tidak mengingkari ataukah bahkan tidak menyuruh Amr ibn Kharijah untuk kemudian membersihkan air liurnya. Untuk kemudian membersihkan air liurnya. Sehingga beliau di sini menyebutkan beberapa pendalilan. Sisi yang pertama, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hal yushahiduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan untanya tersebut, air liurnya membasahi pundaknya salah seorang sahabat beliau, Amr ibn Kharijah radhiyallahu ta'ala an, dalam keadaan Rasul tidak mengikarinya. Sehingga ini sebagai dalil yang kuat tentang tidak najisnya air liur unta tersebut. Kemudian sisi yang kedua, anggap kalaulah semisal beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyaksikan kejadian tersebut karena sedang di atas kendaraannya, tidak melihat bahwasanya air liur kendaraannya membasahi pundaknya Kharijah, Amr ibn Kharijah radhiyallahu taala an. Nah, beliau menyebutkan maka di sana ada dalil yang berikutnya. Iqrarun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diam, iqrar. Tidak mengingkarinya. Sehingga ini juga dijadikan sebagai hujjah. Kalaulah semisal anggap Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui, ya kan, kejadian tersebut. Rasul tidak mengetahuinya. Maka di sana ada dalil yang berikutnya, iqrarun min Allah ya azza wa jalla, takrir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat Rasul dalam keadaan tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an, demikian pula tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan berdasarkan iqrar min Allah. Artinya kalau semisal itu haram, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana terdapat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, yang menyebutkan kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami itu melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an itu turun. Dalam keadaan Al-Qur'an itu turun. Artinya hadis ini dijadikan memiliki hukum marfu' oleh mereka para al-muhaddithin, disebabkan karena terjadinya kejadian tersebut itu terjadi pada zaman wahyu itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diamnya Rasul serta tidak adanya ayat Al-Qur'an yang turun dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan ataukah untuk menyebutkan hukum tentang perkara tersebut, dijadikan dalil bahwasanya perkara ini adalah perkara yang dibolehkan dan tidak dilarang di dalam Al-Islam. Nah, karena segala sesuatu apa saja kalau semisal itu dilarang, pasti akan turun ayat Al-Quran yang mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat sesuatu tersebut. Seperti yang dilakukan oleh mereka orang-orang munafikin, banyak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang membongkar tentang makar-makar mereka. Nah, di dalam hadis ini juga dijadikan dalil mereka para al-fuqaha bahwasanya seluruh dari air liur binatang-binatang yang halal, demikian pula kotoran-kotorannya hingga kencing-kencingnya adalah sesuatu yang suci, bukan najis. Adalah sesuatu yang suci, bukan najis. Nah, binatang-binatang yang halal, sekali lagi, yang dibolehkan seseorang untuk memakannya, maka seluruh dari apa saja yang keluar dari tubuhnya, kotorannya, kencingnya, air liurnya, susunya, ini semuanya halal, ini semuanya sesuatu yang tahir, apa bukan halal, sesuatu yang suci, bukan najis, bukan najis. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih dari Al-Bukhari dan Muslim kisah adanya sekelompok dari Uraniyin yang datang ke kota Madinah. Disebutkan di dalam hadis ini kisah yang panjang, ketika mereka sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan mereka atau mempersilakan mereka untuk meminum air susu unta-unta sedekah berikut kencing-kencingnya. Berikut kencing-kencingnya. Kencing-kencing unta itu diminum. Nah, ini menunjukkan khusus unta air kencingnya itu boleh diminum. Boleh diminum. Bahkan disebut dalam hadis ini ada obat bagi mereka yang meminum air kencing tersebut. Nah, ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga dengan alasan inilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan hadis ini pada bab izalatin najasah wa bayaniha, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya ada riwayat yang menyebutkan bahwa unta air liurnya ini bukan sesuatu yang najis, sehingga ketika terkena pakaian kita maka tidak perlu untuk kemudian kita membersihkannya. Baik, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mencuci air mani. Nah, yang menempel di bajunya maksudnya. Thumma yakhruju ila shalah, kemudian setelahnya beliau keluar mengerjakan salat. Wa ana anzuru ila atharil ghusli, dalam keadaan saya melihat ke bekas dari dicucinya mani tersebut, masih terlihat bekasnya sehingga masih basah pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wali muslimin, dan di dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, kata Aisyah, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dahulu saya itu afruquhu, berupaya untuk menghilangkan bekas dari mani tersebut dengan cara mengkuceknya. Afruquhu, nah, dikucek dan yang semisalnya. Dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan, dengan sebenar-benarnya agar hilang mani tersebut. Fayusalli fihi, kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan pakaian tersebut. Sehingga sama Rasul tidak diganti, ya kan? Pakaian yang terdapat di situ air mani. Pada sebagian riwayat Rasul yang mencucinya, sehingga ketika beliau keluar bekas dari cucian Rasul, yakni basah yang masih terlihat di pakaian Rasul itu terlihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasul salat menggunakan pakaian tersebut, tidak menggantinya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, diceritakan yang mencuci pakaian tersebut adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan beliau mencucinya dengan sungguh-sungguh, afrukuhu farkan. Tidak hanya sekedar dibasahi tapi dengan dikucek, ya kan? Dibersihkan dengan sebenar-benarnya. Wa fi lafdhin lahu, dalam lafaz yang lain disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, sehingga siyak kontak hadis ini terjadi pada beberapa kejadian. Kejadian yang pertama Rasul yang membersihkannya. Kejadian yang kedua Aisyah yang mencucinya dengan sungguh-sungguh. Kejadian yang berikutnya disebutkan dengan lafaz laqad kuntu ahukuhu yabisan bidhufri min thawbihi. Saya dahulu yang mengeriknya dengan kuku saya, dikerik. Nah, air mani ketika mengering maka akan seperti terlihat sesuatu berkerak yang menempel di pakaian. Sehingga Aisyah mengeriknya agar hilang dengan kukunya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hadis ini semuanya hadis yang sahih, sebagiannya terdapat pada lafaz Al-Bukhari dan Muslim, sebagiannya terdapat di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan hadis ini berasal dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentu paling faham, ya kan, kejadian-kejadian yang terjadi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini tadi disebutkan membahas seputar masalah mani. Nah, air mani adalah air yang ma'ruf yang keluar dari jalur kemaluan seseorang. Syekh Ibnu Taimin dan mereka para al-fuqaha tentunya menyebutkan bahwasanya terdapat beberapa air yang keluar dari kemaluan manusia yang masing-masingnya memiliki hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Air yang pertama adalah air mani. Air mani dari sisi warnanya jelas, dari sisi bentuknya jelas, dan dari sisi keluarnya, caranya keluar adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang jelas. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya dari mani itulah tercipta manusia. Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari air yang memancar, yakni dari air mani. Dari air mani. Nah, disebutkan oleh mereka para al-atiba, para dokter-dokter, bahwasanya pada satu tetes air mani itu terkandung di dalamnya sekian makhluk min maniyin yumna, dari makhluk yang berasal dari air mani. Sehingga pada air mani yang keluar di tubuh seseorang itu terkadang ribuan ataukah mungkin jutaan makhluk. Nah, jutaan makhluk yang ada di dalamnya. Dan subhanallah, dari sekian banyak makhluk hanya satu makhluk saja, dari situlah Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia. Nah, dari semua makhluk-makhluk yang ada di air mani tersebut, itu dari satu makhluk saja tercipta Bani Adam, tercipta manusia. Nah, ini air yang pertama, air mani. Kemudian yang kedua adalah air madzi. Air madzi. Nah, air yang keluar dari kemaluan seseorang ketika kondisi dia dalam keadaan mengalami syahwat yang demikian tinggi, yang demikian besar, akan keluar air madzinya. Mungkin sebagian banyak di antara kita, jangankan madzi, mani saja belum keluar, ya kan? Mani saja belum keluar. Masih ibaratnya bau kencur lah kata banyak orang, ya kan? Santri-santri kita kan masih kecil ini, masih belum dong. Nah, jangankan mani Ustaz, nah jangankan madzi Ustaz, air madzi aja nggak tahu, air mani aja tahu nggak tahu apa itu. Nah, itu menunjukkan antum masih bau kecur, bau kencur. Artinya identik dahulu orang-orang kecil itu ketika sakit diolesi sama kencur, ya kan, baunya kencur, menunjukkan masih bayi, belum nalar, belum baligh. Nah, al-muhim, di antara dari air yang keluar dari kemaluan seseorang itu ada air madhi. Air madhi itu keluar di saat syahwat seseorang itu tinggi. Syahwat seseorang itu tinggi. Kemudian yang ketiga yang dikenal dengan air wadhi. Air wadhi ini air yang keluar setelah keluarnya air kencing. Ketika seorang itu keluar air kencing itu kan terkadang dia duduk mungkin ada sedikit keluar. Nah, ada seperti sesuatu yang berat yang keluar. Itu namanya air wadhi. Air wadhi. Nah, dan dari ketiga jenis air ini, air yang najis adalah air madhi. Yang kedua adalah air wadhi. Yang keempat itu air kencing, afan. Yang keempat air kencing. Itu air yang keempat. Sehingga dari keempat jenis air ini, air yang najis adalah air madhi, air wadhi, dan air kencing. Adapun air mani, terdapat beberapa riwayat hadis yang nanti insyaallah akan kita jelaskan, dan tentu di dalamnya ada khilaf di antara mereka para al-fuqaha terkait hukum apakah air mani sesuatu yang suci yang tidak perlu untuk kemudian dicuci, atau dalam arti kata tidak sampai membatalkan, tidak sampai diperintahkan seorang untuk mencucinya, ataukah sesuatu yang najis. Nanti akan kita sebutkan ada dua pendapat di antara mereka para al-fuqaha, antara yang menyebutkan itu adalah air yang suci dan antara yang mengatakan itu adalah air yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.